Kula sowan, kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang, tanpa sana, tanpa sana, tanpa kata. Sing bener tangane diangkat sing kusuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan yen manungsa, yen manungsa sampun pajah awai dhewe bakal mati. Uwal saking griya sawang. Najan nangis, najan nangis anak simah. Nanging kempal boten betah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan selain mendapatkan pejabat yang bagus? Oh, selawatan dhisik. Panitiane wae pesen, ya ten kotak infak aja mubeng sebagian demen nyumbang dulur-dulur teng Lombok. Sing ra duwe duit utang tanggane. Wong wedok iki lak pengajian nggawa tas iki kudune isine duit. Malah awakmu ora nggawa tas tujuane siji nggih madahi seneng. Ajur. Lho, alasane ra nggawa duit. Tapi ini niat ngaji lah gue duit delok munyuk nih kebun binatangnya sangunya satu sengu pengajian delok iya yang ganteng rang gue sangu berarti awakmu lebih seneng karo munyuk nopo kiai oh lah nyok nyok awakmu delok munyuk ke sangunya oke awakmu delok kiai rang gue sangu saya gue sangu alasannya rang gue tak dongan ke muka-muka duitnya hilang. Oh, kok kalau belum muni kayak gitu ya. Lemu orang gue sangu. Tapi jadi orang lemu. Ini ngetengnya kayak pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Panitianya siap-siap. Siap-siap. Ayo siap-siap lanjutin panitianya. Ibu-ibu ngersake selawat apa? Oh, wali somo. Dangdut matamu. Bengi iki ayo padha budal ngaji. Gowo tas isine kitab suci. Tetep apa badan? Tapi sayang tasi rono isi muka-muka mulai ngaji ada diapusi nyolong mesi. Karena saya apa ya bisa tak. Ini sih kan tuh, Rai kok untuk Pak itu ini. Mosek, ada di sini. Ini sih gerobok lagu ini. Jajan kono, jajan kono. Tadi sudah, kakak Dhani. Jajan kafe, kakak Dhani. Jajan kafe. Jajan kafe. Iya, caranya oleh gue sewa, kakak Dhani. Jajan. Inilah para petugas yang subhanallah wajahnya kayak kota infak. Yang ini, dia yang terlaku. Ya, peduli lombok. Ya. Kok lantang kabel ini kenapa sudah? Woy, itu elu ketemu kayak awakmu. Bu, jadi kan pengen guru. Sampai ada resepnya orang kudu kosong dahulu, kayak pula orang kudu gampang lah ibu-ibu pengen guru. Bojomu kan rabi temen. Insya Allah guru mergoki iran. Nek, akan jadi Bengkau ngubeng nih jamaah sing sabar. Tegesi sabar apa sak dulungi dilungi aja ngalih. Bentar nih. Ngerti ras? Pokoknya orang dilungi aja ngong. Ya? Kayaknya pokoknya bintar nih sampai ketoke. Untuk mau alasan yang nambuh, kok utang tangga nih. Sabar. Hai, itu ngaji gue nonton dangdutan seksi dua hari tombong ngantuk masuk Eko mata merah bilang dia rokok bisa kakak Dhani Rasulullah dapur ya Ali Laitat bin Nadro, fa'inna lakal ula walai salakan akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Kenapa? Karena pandangan pertama itu untukmu, pandangan kedua bukan untukmu. Milah awakmu lah, delok pedok seksi. Delok epeng pisang, wali. Neng, seng suwe. Ibu, bapak. Sesok ning kuburan badhe wonten pepadang. Pepadange jenise wonten go siji sentir, loro petromak, telu PLN. Kira-kira tiyang cekok ngersake PLN napa sentir? PLN. Engko ana kotak infak nyemplungi 5000 bantere 10000 niku sentir. 20000 nganti 50000 niku petromak, 100000 munggah niku PLN. Jenengan mau ngersake sentir napa PLN? Masuk Pak Eko ayo nganti gowo PLN tapi sing dicemplung ke mung sentir milo kula sering matur pahlawan nasional yang paling rajin ke pengajian namanya siapa? Fatimuna mergo gambar duit seng. Pahlawan nasional yang jarang mau ikut pengajian namanya siapa? Bung Karno. Mergo duit 100000. Padahal lak didelok sangka gambare Bung Karno nika nganggo kopiah siap mangkat ngaji, Fatimuna niku nggawa pedang siap mangkat ning sawah. Ning lucune tiyang cekok sing mangkat ngaji malah dipaksa mlebu pasar. Sing mangkat ning sawah malah dipaksa mangkat pengajian. Hati-hati duit sewu dilebok ke kotak hati-hati orang dan motoknya dibacok sih semua nah, bu selawatan karo duitnya ditoke pokoknya minimal PLN sing ngetokke PLN tak dongake muga-muga iso ndang mangkat kaji. Amin. Sing mbak-mbake ayu sak duwe-duwe duwe dicemplunge tak dongake muga-muga bojone dadi kiai. Amin. Minimal kaya aku. Amin. Ora nganti ra nyemplung iki paling ora pamit mung ngene iki. Rupane kaya Purwanto. Bon siap duite. Ayo minimal rogoh kantongi. Dewi-dewi aja kantongi kancane. Gue malah kalau ngerokok, sebrokok apa nih? Ibu-ibu, dandannya aja nih kayak ngono emang ngewoko. Misin-misin. Pokoknya saya nyemplungi kata, tadungan yang mulai rezeki nih kata. Utangi lunas. Seorang nyemplungi muka-muka mulai mateng. Amin. Ya Allah, amin. Hele, mukul. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingon jamane wis tuwa. Mubung ora ngumpul kuwi. Lah ngarep dhewe Pak Dede dan kawan-kawan kuwi siji ngono. Oh. Do elingon iki jamane wis tuwa. Tuntunan aku mesti dianggap kuno. Lakonono ajarane wali songo. Kerso aja nyocot aja ngino selawat Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana cek antem iki lho iki lan dhewe dadi salah iki kepiye. Aku lagu ini dangdut gue ngepop itu pinggir. Dua ke. Salam ya. Baru aku lagu bunga-bunga kayak anak. Sayang. Gak masuk deh. Dari somu mau menungguin kok. Kembang-kembang kantin. Mantan nanyar jiring petin. Ono kleret di pon jundil aku kaget cekelan ini Mbok Iro. Nah, kita isi lagu selamat maka iso. Gak kali ya, ada lagu. Ini tak akan ngerogo dong iso. Malah disemak. Si iso ngomong kaya tolong. Dibati lagunya kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangisi rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe, ono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Soalnya ini ngopo? Terus ngakel ya? Tidak perlu direkam. Oh, kenapa kamu iso? Nah, kabuannya sesuai dibelek ke sing pas. Soalnya rumahnya sing iso nabi pas. Oke. Oke, sendiri baik. Ajarane wali songo warna-warna. Ziarah kubur aja nganti dilalekno. Ayo selawat. O Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fi ilmillahi salata matan didawami mulkilahi ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali pituture buati ora kroso tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim ala adatama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi wis kabukten rikala jaman semono akeh para banjur sadar laku musrik ditinggal no podo derek ajarani wali songo Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami malam Jumat ahli kubur buka lawang jalur kiriman seayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angiri podo nangis brebes mili Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi jadi kalau terus di kalian jenengan ngangan-ngangan yang jeruati pas sholawatan ngeten itu kerentaknya ditok ke KB panyuunannya ditok ke KB jaluk karo Gusti Allah pas sholawat nopo meneh pas pengajian ngeten ini malaikat rahmat rawuh mungkin panyuunannya jenengan ditompo kali malaikat setorke kali Allah. Nah, jenengan pengen mangkat kaji Allahumma tengati kerentek seolah-olah jenengan ziarah Makkah Madinah jenengan duwe krentek, ya Allah anak kula men saleh tengati krenteke, ya Allah kula pengin hajat duwe hajat anak kula muga-muga dadi anak sing apik kula tak ajur. Jenengan sering ndongkrong duwe bojo, ya Allah kula pengin ndang rabi mergo nderek sunahe panjenengan mandi. Jenengan sing ngadi ngaran DPR, ya Allah muga-muga kula dadi DPR sing apik mboten DPR sing bajingan, ya Allah niku ning diwati mesti kabul. Kowe tukang son, ya Allah, muga-muga panitane lali ra nyangoni aku. Amin. Dikem bakal ning ati. Cita-citamu apa njaluk karo Gusti Allah sing khusuk tanganmu diangkat nyuwun karo Gusti Allah. Tidak akan pernah ditolak sebuah doa permohonan ketika kemudian diawali dengan membaca selawat. Napa meneh niki maca selawat bareng-bareng. Entah dengan kabeh iso mangkat kaji. Kulong bian rangimpi so mangkat kaji. Alhamdulillah kulo haji pun pengkale umroh nembi penglimolas. Niku mboten duwe sangu tapi mung mergo khasiate sholawat. Jadi Gusti Allah pun ngersake nyuwun sewu. Saya selalu mengatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Sari nopo buk sholawat pulau biar ikut jamaah haji mangkat tengah Solo tengah bandara pulau yak ngagupit onkel padahal numpak bis di kapal polisi. Ya Allah wasilai kanjeng Nabi mergo rasa tresno kula kali kanjeng Nabi kula pengen iso munggah kaji, ya Allah mereka numpak bis di kapal polisi lampu merah orang mandek yura kecanda tapi nopo niatnya ini kita nana Milo jenengan tiyang cekok pengen numpak bis ning lampu merah ora mandeg gampang. Siji dadi jamaah haji, nomor loro dadi pejabat kaya Jokowi, nomor telu numpak ambulan. Nek kula kula ngoyak niku bulan nganti nangis mata kula. Ya Allah, kula kangen-kangen kali Kanjeng Nabi, mugi-mugi syafaate Kanjeng Nabi. Lumeber teng kula mergo-mergo selawat kula, ya Allah. Niku kula oyak kanggo selawat Bu mandi. Kula niku mangkat kaji pertama yo ora bayar, mangkat kaji kaji kedua yo ora bayar. Padahal kaji niku super VIP, mboten reguler. VIP VIP. Very important petuk. Mung mergo selawat. Kila niki sadurunge kula teruske mumpung niki asarane sae sing rawuh wong sae insyaallah mungkin hasilnya sae. Amin. Wis hajate napa mawon jenengan duwe utang kathah wis pokoke jenengan niati ora kok duwe utang susah. Mangkat ning kali mbah karo nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem. Rumangsa aman. Gununge rasa ya urip perkasane kaya ngene. Kucuran gajian, anak bayar SPP rong kuat, bayar data esok mau doyak-oyak mendre sisa. Ayo, niat ke tengah. Oke, nopo mohon aja deh, nyuan kali kulon pula pengen nopo-nopo kulon selawat itu. Allahumma salli ala sayyidina ala ali sayyidina. Wah mandi kulon kumbian kuliah nak rapa cara mergo sapa sih belum kali kula wong kula kere banget kula niku biyen zaman kuliah kan duwe apa-apa ora tau njaluk kiriman wong tua kula kula pengen berdikari berdiri di atas kaki sendiri becarane bayar kuliah dhewe mangan dhewe sak pitulute sing kula andalke mung selawat pokoke ora duwe pangayu selawat Bu becarane Gusti Allah sing rampung alhamdulillah iso urip nganti anak kula umur 2 tahun kula ra kuat mbaske susu anak kula. On pulau Solawati, orang kuat membagi susu, akhirnya benbengi pulau rebutan susu kali anak kuda. Mantap. Ngopo raja ngahe hahe. Apakah kamu paham? Lupa. Enggak, tangannya diangkat, selawatnya sing kusu, nyuwun kali Allah, muga-muga kelawan pengajian dadu menikau cekok dari kampung ingkang saya. Didoke sangka marah bahaya, didoke sangka maksiat, wargane rukun, perangkate api, selamat dunia nih, selamat akhirate, amin. Ibu-ibu, kowe pun nyuwun kali Allah, ora apa-apa, tungkakmu mau selonjor ke, ya apa-apa, apa-apa. Ya Allah, nyantainya. tongkat yang meletak-meletak enggak mesti bujuknya Purwanto nih. Adik-adik jaluk urip sing apik karo Gusti Allah, sekolahnya lancar, kok gede dadi wong. Ayo masa dadi munyong. Kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang. Tanpa sana, tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Sing bandro tangane diangkat sing kusuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada kama fi ilmillahi salatan kaimatan lillahi wa ilaihi. Yen manungsa sampun pajah awai dhewe bakal mati. Uwal saking griya sawang, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkilahi. Ingat engkau orang kaya, Senajan ber Bondo-bondo Marine mong sarung ombo. Anak bojo marotua, yen wes nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkilahi. Sekidang malih. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan semua yang hadir malam hari ini berziarah makam Madinah, ya Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Jadikan salat kami pada malam hari ini, ya Allah, menjadi wasilah dan penyelamat bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, ya Allah. daimatan di dalami qolillahi sallu ala nabi Muhammad. Ini ayam napa mboten? Alhamdulillah. Mergo ben ayam pengajiane men rampung mawon nggih. Jam 1 infak 10.000 ganda.